Ya Ustaz, jika cinta kepada selain Allah akan memperoleh kelelahan dan sia-sia belaka, maka bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar? Apakah dengan cara mengagungkan atau merayakan hari kelahirannya? Dan apakah hal tersebut merupakan juga termasuk pada perbuatan yang sia-sia? Mohon penjelasannya. Mencintai Rasulullah adalah dengan satu perkara, yaitu al-ittiba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, ayat 31. Allah berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Allah juga berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Siapa saja yang mengklaim cinta kepada Rasulullah, dia harus menjadi muttabi', ya, mengikuti Rasulullah. Dan muttabi', mengikuti itu, ya akhi, harus di belakang, bukan di depan. Ya, maka orang yang mengada-ngada suatu ibadah yang tidak pernah contohkan Rasulullah, itu namanya bukan muttabi', bukan mengikuti. Karena mengikuti itu artinya di belakang, menapaki jejak kaki Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan, dilakukan. Kalau Rasulullah tidak melakukan, tidak lakukan. Dan itu pun melihat keadaan-keadaan. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukannya? Ya, sehingga dia berusaha dalam segala perkaranya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Oh, adapun kemudian kita mengada-ngada dalam agama, itu hakikatnya bukan muttabi', bukan mengikuti, tapi mubtadi'. Ya, mengada-ngada dalam agama. Kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kita berjalannya di depan Rasulullah, bukan di belakang Rasulullah. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita, kewajiban kita muttabi', mengikuti. Bukan mendahului, tapi mengikuti. Kalau antum mengikuti, ya teman antum, antum harus berada di belakangnya. Antum tidak tahu misalnya jalan ke suatu tempat. Kata orang itu, ya udah ikuti saya. Tapi antum ada di depan. Bagaimana Anda akan disebut mengikuti? Anda hendaknya di belakang karena Anda mengikuti. Anda tidak tahu jalan yang menuju kepada kebaikan. Sedangkan Allah dan Rasulnya, mereka lah, Allah lah yang lebih tahu kepada kebaikan. Rasulullah yang paling tahu tentang kebaikan, ya, yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita mendahului Allah dan Rasulnya. Adakah ya kesopanan yang paling tidak sopan dalam hal ini terhadap Allah dan Rasulnya, ya akhi? Ya, Allahu a'lam.